Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Khulashah fil Aqidah atau Belajar Akidah dari Dasar karya Syekh Dr. Khalid Al-Musyaiqih hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan pembahasan tentang apa itu akidah, apa itu tauhid, dan sumber-sumber yang benar dalam mengambil akidah. Ya. Dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada sore hari ini pembahasan yang kedua atau lanjutan dari kitab yang telah kita bahas, ya, lanjutan dari yang kemarin, yaitu pembahasan tentang kalimat tauhid atau syahadat la ilaha illallah. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah dan apa saja yang merusak kalimat tauhid. Jadi betapa banyak di antara kita yang telah mengucapkan kalimat ini namun mungkin tidak banyak yang betul-betul mengetahui maknanya dan konsekuensi yang timbul dari ucapan ini. Karena setiap ucapan itu ada konsekuensinya. Ya, ada keharusan mengamalkan perkataan tersebut. Ya, begitu pula la ilaha illallah adalah kalimat yang agung yang juga mempunyai konsekuensi dan juga mempunyai pembatal atau perusak, ya. Kalau sudah rusak, ya, maka meskipun seorang itu mengucapkannya, maka tidak akan ada faedahnya, tidak akan ada gunanya kalau ternyata kalimat tersebut itu dirusak sendiri oleh pengucapnya. Maka di sini kita akan belajar tentang ya makna kalimat la ilaha illallah dan perusak-perusaknya. Syahadatu an la ilaha illallah. Ya, syahadat bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang ada yang memaknai dengan tiada Tuhan selain Allah. Maka ini makna yang kurang tepat. Ya, kurang tepat sasaran. Ya, karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah juga menyebut ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini yang disembah, itu tidak hanya Allah. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang bahkan menyembah setan, menyembah manusia, dan lain sebagainya. Ya. Maka sesembahan itu banyak. Namun yang berhak disembah, ya, bihaqqin, yang punya hak untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna la ilaha illallah. Ya. Kemudian rukna hadhihi syahadah. Kalimat ini punya dua rukun yang harus dipenuhi. Ya, terdiri dari dua bagian. Yang pertama nafyun, yaitu rukun peniadaan atau penolakan. Fi qawlihi ta'ala la ilaha, yaitu dalam frase atau potongan kalimat la ilaha, tiada sesembahan. Ya, berarti menolak semua jenis sesembahan. Apapun itu, ya. Wa itsbatun, dan rukun yang kedua yaitu penetapan. Ya, fi qawlihi ta'ala illallah, yaitu dalam kalimat selanjutnya illallah, kecuali Allah. Jadi semua sesembahan itu ditolak kecuali satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha nafatil uluhiyata an kulli ma siwallah. Maka tadi saya katakan bahwa frasa yang pertama la ilaha itu meniadakan peribadatan atau sifat ilah, ya. Ya, dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa illallah Athbatat uluhiyata lillahi wahdahu la syarikalah. Sedangkan makna frasa yang kedua, yaitu illallah, artinya dia menetapkan bahwasannya yang berhak disembah, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada sekutu bagi Allah. Ya. Maka barangkali ada orang yang menyembah Allah. Tapi dia juga menyembah berhala. Berarti, ya, dia tidak mengamalkan kedua rukun ini. Ya. Karena apa? Karena dia tidak meniadakan sesembahan selain Allah. Kemudian ketika dia menetapkan adanya sesembahan, dia tetapkan sesembahan itu tidak cuma Allah, tapi juga yang lain. Ya. Dan itu terjadi pada orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira namanya orang musyrik itu orang yang menyembah selain Allah, ya. Tapi juga bermakna orang yang menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Buktinya apa? Mereka ketika bersumpah mereka menyebut nama Allah. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu kalau bersumpah demi Allah, walaupun kadang-kala demi yang lain, ya, demi Lata, demi Uzza. Mereka menamai anak-anaknya dengan Abdullah, hamba Allah. Mereka mengakui bahwa Ka'bah ini, ya, milik Allah. Ya, tapi mereka kemudian, ya, meskipun mereka tahu bahwasanya ini adalah milik Allah, tapi mereka menambahkan sesembahan yang lain selain Allah di dalam Ka'bah. Sehingga mereka tetap musyrik meskipun mereka menyembah Allah. Kenapa mereka musyrik? Karena mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ya. Itu baru namanya muwahhid. Baru namanya orang yang betul-betul menjalankan tauhid itu ketika yang disembah itu hanya satu. Ketika menyembah Allah dan menyembah yang lain, maka tetap tidak dikatakan sebagai orang yang merealisasikan la ilaha illallah. Kemudian ada pembahasan di sini, Fir'aun. Pembahasan. La yakfi, ya, mujarradun nutqi bila ilaha illallah. Perlu diketahui bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu tidak mencukupi. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah itu belum mencukupi. Penjelasannya, faman qala hadhil kalimah aliman bima'naha, amilan bimuqtadaha, ya, min nafyi syirki wa itsbatil wahdaniyah ma'al i'tiqadil jazim lima tadammanathul wal amalu bihi fahuwal muslimu haqqo. Kata beliau di sini, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, dia mengetahui maknanya, dia tahu persis ini, ya, maknanya, dia juga tahu apa konsekuensi dari kalimat ini, yaitu berupa dia tidak boleh berbuat syirik, dia harus menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya yang disembah. Ya, dan dia meyakini dan keyakinan yang pasti, ya, dengan segala macam kandungannya, yaitu bagaimana beramal dengan kalimat ini, maka dialah muslim yang sebenarnya. Ya. Nanti akan kita lihat ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak muslim. Ya. Wa man 'amila biha min ghairi i'tiqadin fahuwal munafiq. Maka siapa yang sekedar mengucapkan saja tanpa meyakini di hatinya, maka dia orang yang munafik. Maka orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang munafik di masa beliau, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka kafir, ya. Mereka munafik, karena mereka menyembunyikan, ya, kekafiran mereka hanya sekedar dari kata-kata saja, apa, mengucapkan la ilaha illallah. Wa man 'amila bi khilafiha minasyirki fahuwal musyrik wa in qalaha bilisanihi. Dan siapa yang ketika dia sudah mengucapkan namun amalan dia ternyata menyelisihi konsekuensi kalimat tauhid, yaitu dia melakukan syirik, maka dia disebut musyrik, ya, walaupun dia mengucapkan itu dengan lisannya. Jadi kalau orang disebut muslim itu ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya meyakini dan amalannya itu tidak menyelisihi apa yang dia katakan, itu baru seorang sah, ya, apa namanya, kalimat tauhidnya tidak rusak. Tapi begitu dia hanya sekedar ngomong untuk cari aman, padahal saya sebenarnya nggak meyakini, misalnya, ya, saya nggak meyakini tentang Muhammad sebagai Rasulullah, tapi saya terpaksa, misalnya, karena takut, ya, karena saya di sekitar saya Muslim semua. Nah, maka yang seperti ini tidak tidak menjadikannya Muslim, dia menjadi munafik. Begitu pula orang ketika dia tahu, mengetahui maknanya la ilaha illallah, tapi ternyata dia melakukan syirik, ya, maka ucapan tadi itu tidak berguna karena dia telah merusaknya dengan kesyirikan yang dia lakukan. Itu tentang kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini sangat agung, ya, sangat agung kedudukannya dalam Islam, sehingga dia menjadi rukun Islam yang pertama, ya. Dan syarat orang masuk Islam itu wajib mengucapkan dengan lisannya. Ya, tidak cukup hanya dengan keyakinan hati, tidak cukup. Dia harus betul-betul mengucapkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kata beliau, wa amma syahadatani ya illam yatakallam bihima ma'al qudrah fahuwa kafirun bi ittifaqil muslimin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa ya, atau dua kalimat syahadat jika seorang itu tidak mengucapkannya, ya, padahal dia mampu, dia bukan orang yang bisu, dia memang betul-betul mampu, tidak ada ketakutan dan lain sebagainya, tapi dia enggak mengucapkannya, maka dia tetap kafir, ya, dengan kesepakatan kaum muslimin, ya, secara ijma dia belum masuk Islam, ya. Jadi kalau orang mau masuk Islam, ada yang bilang ke Anda atau bilang ke kita, saya tertarik masuk Islam, suruh syahadat dulu. Enggak usah kita kemudian katakan, oh, belajar dulu, kamu yakinkan dulu. Wah, ini ya malah barangkali waktu dia suruh meyakinkan diri malah keburu meninggal. Nah, dia enggak masuk Islam jadi, walaupun dia sudah sebenarnya sudah mau masuk Islam, sudah mengutarakan niatnya, tapi belum mengucapkan kalimat tauhid karena saran yang tidak benar seperti ini. Ya, disarankan untuk mantapkan dulu, diskusikan dulu. Ah, enggak usah. Langsung di tempat, syahadat di tempat sini. Kamu syahadat dulu. Nah, nanti belajarnya setelah ini. Karena itulah syarat masuk Islam. Bahkan orang yang menyarankan hal seperti itu, maka boleh jadi dia terjatuh dalam kekufuran. Kenapa? Karena dia ridho dengan kekufuran orang ini. Orang ini sudah kufur kok. Anda malah lebih senang dia lebih lama kufur. Anda harusnya Anda bersegeralah mengajak dia kepada Islam. Membuat dia Islam ketika itu. Jangan kemudian dilama-lamain kufurnya. Ya, hati-hati dengan saran-saran yang seolah-olah bijak tapi ternyata tidak bijak, ya. Ini kedudukan la ilaha illallah. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang asyirkul akbar wa syirkul asghar. Tentang apa itu syirik akbar atau syirik besar dan apa itu syirik asghar atau syirik kecil. Nah, inilah yang akan merusak tauhid. Yang pertama asyirkul akbar, ya, syirik besar. Syirik besar maknanya di sini adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillah. Yaitu menyamakan selain Allah, berarti menyamakan makhluk, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita ingat yang kemarin definisi tauhid apa? Ifradullah, mengesakan Allah dalam kekhususannya. Nah, kalau syirik berarti kita menjadikan itu tidak lagi spesial untuk Allah. Tapi kita menjadikan ada makhluk yang punya kesamaan dengan Allah dalam kekhususan yang harusnya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyamakan makhluk dengan Allah dalam kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Fi rububiyyatihi. Baik dalam masalah ketuhanan. Ya, artinya Allah itu satu-satunya pencipta. Kalau ada yang meyakini pencipta lain, berarti dia syirik. Allah yang memberi rizki. Kalau ada yang bisa memberi rizki selain Allah, dia yakin seperti itu, berarti dia syirik dalam rububiyah. Au uluhiyatihi atau dalam peribadatan. Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Ketika ada yang meyakini, oh, kita boleh menyembah Allah dan menyembah yang lain. Ini berarti ya, dia menjadikan yang lain tersebut itu sama dengan Allah. Yaitu sama-sama boleh disembah. Ini juga syirik dalam uluhiyah. Au asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Atau syirik dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita meyakini, oh, Ar-Rahman itu bukan cuma untuk Allah. Nama Ar-Rahman boleh untuk makhluk. Nah, ini syirik. Karena Ar-Rahman itu sifat yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang luas, tidak ada yang seluas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ada yang meyakini, oh, boleh kok namanya Ar-Rahman, manusia namanya Ar-Rahman, karena dia punya sifat rahmat yang sangat luas, ini syirik dalam asma. Begitulah dalam masalah sifat. Oh, ada makhluk yang kekal, ya, yang tidak akan pernah mati. Ya, nah, ini juga syirik dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kufru a'ammu minhu. Adapun kufur itu lebih umum daripada syirik. Maksudnya apa? Syirik itu hanya salah satu bagian dari kekufuran. Ya, artinya kufur itu banyak, tidak hanya syirik. Ya. Tidak hanya syirik. Nanti akan kita bahas macam-macam kufur, ya. Wa sayati ta'rifuhu, dan akan datang nanti penjelasannya tentang kufur. ada far'un, ada pembahasan di sini. Yang pertama, idza kanat at-taswiyatu fil i'tiqad fahiya syirkun akbaru. Ketika kita menyamakan itu dalam keyakinan kita, maka dialah syirik besar. Ya, yang disebut syirik besar ketika ketika menyamakan makhluk dengan Allah itu ada dalam keyakinan kita. Ya. Bi ya'taqida annahu yusawi Allah azza wa jalla fit ta'zimi wa tadbiri wal masyiati wa tawakkul. Yaitu ketika dia meyakini, ya, bahwasanya ada yang menyamai Allah dalam pengagungan. Ya, dalam pengagungan, oh, dia sama agungnya dengan Allah. Atau dalam tadbir, dalam pengaturan alam semesta, oh, ada yang bisa mengatur alam semesta, bisa mengatur ini itu selain Allah. Atau dalam masyiah, dalam kehendak, oh, ada yang kehendaknya bisa melawan kehendak Allah. Ya. Atau tawakul, dalam masalah bergantungnya hati. Ada seorang yang sangat bergantung kepada sesuatu. Wah, pokoknya keselamatan saya tergantung dengan ini. Ya. Bukan Allah, tapi ini, benda ini yang sangat, saya yakin ini yang memberikan keselamatan. Ya. Nah, ini berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah. Padahal benda. Ya. Dia yakin benda ini bisa mendatangkan madarat, mendatangkan maslahat. Tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya walaupun Allah berkehendak, pokoknya yang penting selama ada benda ini saya selamat. Nah, ini berarti ya syirik, ya, dalam tawakul, dalam bergantungnya hati. Ya. Wala talzamu taswiyatu min kulil wujuh, bal taswiyatul makhluqi ma'al khaliqi fi ba'dhi khasa'isihi syirkun. Dan yang namanya syirik itu tidak hanya menyamakan dalam hal yang kita sebutkan tadi secara menyeluruh, tapi hanya sebagian saja itu juga sudah termasuk syirik. Ya, jadi salah satu dari tadi ya, pengagungan ataukah meyakini tentang pengaturan alam semesta atau tentang kehendak, tentang ini, kalau salah satu saja itu kita samakan makhluk dengan Allah, maka itu namanya syirik. Ya. Kemudian yang kedua, idza kanat at-taswiyatu fil lafzi la fil i'tiqad fahiya syirkun asghar. Kalau yang disamakan itu hanya dari sisi lafaz, namun keyakinannya tidak meyakininya, maka itu syirik kecil. Mithlu al-halfu bi ghairillah. Contohnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu syirik asghar. Dengan catatan keyakinannya tidak seperti yang dia ucapkan. Karena apa? Karena namanya bersumpah. Ya, namanya bersumpah itu mengagungkan zat yang dijadikan objek sumpah. Setiap kita bersumpah, misalnya ada orang mengatakan misalnya demi ayah ibuku, misalnya dia bersumpah ya, demi, berarti kan dia sebenarnya mengagungkan ayah ibunya, dijadikan sebagai objek sumpah. Atau demi Rasulullah misalnya, berarti dia kan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi selama dia tidak mengagungkannya sebagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia masih syirik kecil. Ya, artinya dalam lafaz saja dia padahal hakikatnya kalau sumpah itu keagungan yang paling atau yang berhak untuk dijadikan sumpah itu hanya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh menjadikan objek sumpah atau kalimat sumpah itu dengan selain Allah. Karena berarti kita mengagungkan dia. Ya. Kalau sampai kita mengagungkan dia seperti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini syirik besar. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah itu bisa jatuh kepada syirik besar. Kalau keyakinannya bahwasanya yang saya jadikan sebagai sumpah ini sama agungnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jatuh kepada syirik besar. Tapi kalau dia hanya lafaznya keliru, dia enggak tahu, ya. Dia tetap meyakini bahwasanya yang paling agung itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia hanya sekedar mengagungkan zat tersebut, maka ini syirik asghar, ya. Itu maknanya, ya. Jadi tidak diiringi dengan i'tiqad. Kemudian wasyirkul akbar a'zamu dzambin 'usiyallahu bihi fa huwa akbarul kaba'ir. Dan perlu diketahui bahwa syirik akbar adalah dosa yang paling besar yang mana Allah itu dimaksiati dengannya. Dan dia merupakan sebesar-besar dosa besar. Ya, kaba'ir itu artinya dosa besar. Berarti akbarul kaba'ir, dosa besar yang paling besar adalah syirik akbar. Walidzalika rattaba syara' alaihi uqubat 'azimah. Oleh sebab itu syariat itu menjadi memberikan hukuman yang berat kepada pelaku syirik akbar. Ahammuha, di antara yang paling penting atau paling besar hukumannya adalah yang pertama, annallaha la yaghfiruhu idza mata sahibuhu wa lam yatub minhu. Hukuman yang pertama adalah bahwa Allah tidak akan mengampuninya ketika dia mati dalam kondisi belum bertobat. Artinya dia melakukan syirik, mati, belum sempat bertobat. Maka Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Ya, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi dari syirik akbar adalah anna sahibahu kharijun an millatil Islam halalad dami wal mal. Konsekuensi yang kedua bahwa orang yang melakukan syirik akbar maka dia keluar dari agama Islam, murtad. Ya, tidak diakui sebagai seorang muslim, halalud dami, dan dia halal darahnya. Artinya apa? Boleh dibunuh oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Ya, jangan asal orang murtad langsung tusuk, jangan. Ini hanya melalui mahkamah, melalui pengadilan. Ya, nanti ada disuruh tobat dulu. Disuruh tobat dulu, ya, istitab namanya, istitabah, ya. Disuruh tobat, kalau mau bertobat ya enggak jadi. Ya, muslim lagi dia mau bertobat. Tapi kalau dia enggak mau bertobat, maka dia dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah yang menjalankan syariat Islam. Ya, jadi ini yang menjalankan siapa? Pemerintah, ya, bukan sembarang orang. Wal mal, dan darahnya dan hartanya juga halal. Kalau sudah dibunuh, maka hartanya kemudian dirampas milik, menjadi milik Baitul Mal, ya, menjadi milik kaum muslimin. Ya, dia tidak diwariskan kepada anak-anaknya yang muslim karena enggak ada. La yarithul kafir muslim. Ya, seorang kafir tidak mewariskan harta kepada yang muslim dan sebaliknya. Jadi hartanya nanti diambil, dimasukkan ke kas negara. Ini hukuman bagi orang yang murtad. Ya, termasuk murtad karena syirik akbar, ya, syirik akbar. Kemudian yang ketiga, konsekuensi yang ketiga, annallaha ta'ala la yaqbalu minal musyriki amalan. Hukuman yang ketiga adalah, atau konsekuensi yang ketiga, Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan dari seorang musyrik. Meskipun dia ngamal sebanyak-banyaknya, ya, nyumbang ke pesantren, misalnya, melakukan sedekah dan lain sebagainya, tidak akan diterima. Kalau dia syirik akbar. Ya. Wa ma amilahu min a'malin sabiqah takunu haba'an mangthura idza lam yatub. Dan apa yang dia amalkan sebelumnya, kemudian dia melakukan syirik, kemudian murtad, maka amal-amal yang sebelumnya itu akan hangus. Akan seperti debu yang berterbangan. Tidak akan bisa ditimbang amalnya. Artinya akan hangus. Ya, ketika dia tidak bertobat. Ya. Yang keempat adalah yahrum. Ayatazawwajal musyriku bimuslimatin. Yang keempat, konsekuensinya adalah seorang yang sudah musyrik, maka dia tidak boleh atau dia haram menikahi wanita muslim. Wanita muslimah. Kama yahrumu ayyatazawwajal muslimu musyrikatan. Sebagaimana seorang muslim pun tidak boleh menikahi wanita yang telah musyrik. Ya, ini konsekuensinya. Dan kalau misalnya terjadi salah satu murtad, maka harus dipisah. Ya, karena tidak sah pernikahannya. Yang selanjutnya, yang ke lima, ya, la idza matal musyriku fala yughassal wala yukfan wala yusalla alaihi. Dan kalau seorang musyrik itu meninggal, ya, musyrik syirik akbar meninggal, maka dia tidak dimandikan, tidak pula dikafani, dan tidak pula disolatkan. Ya. Wala yudfan fi maqabiril muslimin, dan dia tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Harus terpisah. Ya, kalau kuburan kaum muslimin harus sendiri. Maka keliru kalau ada yang mencampur kuburan. Ya, kuburan umum ini keliru. Ya. Kuburan muslimin sendiri, kuburan non-muslim itu sendiri. Wa innama yukhfaru lahu khufratan ba'idatan an maqabiril muslimin. Tapi dia harus dikubur di lubang yang jauh dari pekuburan kaum muslimin. Wa yudfanu fiha, ada dikubur di sana. Ya. Ini konsekuensinya. Dan yang terakhir, konsekuensi syirik akbar adalah anna dukhulal jannati alaihi haramun. Ya, yaitu bahwa masuk surga itu diharamkan baginya. Ya, dia tidak akan pernah masuk surga. Wa huwa mukhalladun fi naril jahim, dan dia akan kekal di neraka jahim. Naudzubillah. Ya, ini beberapa konsekuensi orang yang melakukan syirik akbar, keluar dari Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu syirkul asghar, ya, syirik kecil. Ya. Syirik kecil artinya kullu makana dari'atan li syirkil akbar. Syirik kecil adalah segala sesuatu yang merupakan sarana menuju syirik besar. Jadi dia baru sarana saja. Sedikit lagi bisa kena syirik besar. Tapi belum. Ya, namanya sarana. Wa ja'a fi nususi tasmiyatuhu syirkan. Dan dalam nas, Al-Quran dan Sunnah itu memang disebut sebagai syirik. Ya, Nabi menyebutnya sebagai syirik. Tapi ternyata syiriknya bukan syirik akbar. Gitu ya. Karriya'i wal halfi bi ghairillahi wa ghairihi. Semisal riya', beribadah untuk dilihat orang. Itu syirik. Ya, Nabi SAW mengatakannya sebagai ya, syirik asghar. Ya. Kemudian al-halafu bi ghairillah, dan bersumpah dengan nama Allah. Man halafi bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau telah berbuat syirik. Ya. Oh, kalau itu syirik berarti murtad, enggak. Syirik di sini adalah syirik asghar. Ya. Karena dia hanya sarana saja menuju syirik akbar. Ya. Contohnya misalnya riya. Riya ini sarana. Ya, baru sarana. Kalau misalnya dia sebenarnya sholatnya itu untuk Allah. Ya, sholatnya itu untuk Allah, tapi kemudian dilihat orang, wah saya baguskanlah. Saya lambat-lambatin, saya tumakninain, saya perindahkan suaranya gitu ya. Maka dia tercampur di situ niat untuk Allah dan niat untuk selain Allah. Ya, maka ini baru sarana. Dia akan hapus amalnya, terhapus. Tapi dia tidak sampai kafir. Tapi kalau dia itu sebenarnya enggak mau sholat. Saya itu sebenarnya malas sholat. Tapi karena yang lain pada sholat, ya, saya cari aman, saya juga sholat. Berarti niatnya sepenuhnya untuk manusia, tidak untuk Allah sama sekali. Maka ini riya yang merupakan syirik besar. Kenapa? Karena dia sudah bukan sarana lagi. Dia sebenarnya enggak mau ibadah. Ya, dia menunjukkan seluruh ibadahnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Maka ini kufur akbar. Adapun riya yang biasa ada pada kita itu syirik asghar. Ya, riya-riya yang tadi ya, memperbagus bacaan, memperbagus sholat. Ya. Ya, kita niatnya untuk Allah tapi tercampur niatnya. Ya. Kemudian sama halnya dengan tadi, bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Karena orang bersumpah itu umumnya ya, orang Islam misalnya demi Rasulullah. Ya. Ya, dia tidak dalam rangka menjadikan Rasulullah itu seperti Allah. Dia tidak dalam rangka meyakini seperti itu. Dia hanya mengagungkan Rasulullah. Tapi dia hanya enggak tahu kalau ternyata tidak boleh menjadikan sumpah itu kecuali kepada Allah. Ya. Nah, jadi, tapi kalau dia sampai meyakini bahwasanya dia jadikan sumpah itu seperti agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia syirik akbar. Kemudian hukumnya. Apa hukum syirik asghar? Yang pertama, al-awwal annahu yukhalifu syirkal akbar fi jami'i ma madha minal ahkam. Yang pertama, dia berbeda hukumnya dari semua yang disebutkan di atas tadi tentang syirik akbar. Ya, berarti dia tidak keluar dari Islam, dia tidak kekal di neraka, dia tidak menjadikan haram dinikahi oleh muslim. Ya. Pokoknya tidak sampai kepada hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, itu hukum dari syirik asghar. Kemudian yang kedua, annahu kabiratun min kabairidz dzunub bal huwa min akbaridz dzunubi ba'da nawaqidut tauhid. Yang kedua, syirik asghar itu merupakan salah satu dosa besar. Di antara dosa-dosa besar, bahkan dia termasuk dosa besar nomor dua setelah syirik akbar. Ya. Jadi syirik akbar, dosa yang paling besar, kemudian di bawahnya adalah syirik asghar, baru kemudian dosa-dosa besar yang lain. Jadi hati-hati, riya pun adalah dosa-dosa besar. Ya. Ats-tsalits, ya, kadang orang ini ya, kadang orang tertipu ya. Oh syirik kecil, oh kecil gitu ya. Syirik kecil dosa besar yang paling besar. Hati-hati. Yang ketiga, anna hadza syirka qad ya'dhumu hatta ya'ulu bi sahibihi ila syirkil akbar al-mukhrij min millatil Islam. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa syirik kecil ini boleh jadi membesar sampai pelakunya itu bisa mencapai derajat syirik akbar yang mengeluarkan dirinya dari Islam. Seperti tadi ya, riya. Nah, kemudian saya sebenarnya tadinya lillahi ta'ala misalnya. Kemudian tercampur riya. Kemudian lama-lama saya sebenarnya malas sholat. Tapi cuma ingin dilihat orang. Nah, itu bisa sampai kepada syirik akbar. Ya, niatnya tidak untuk Allah sama sekali. Namun hanya 100% untuk manusia. Itu syirik akbar. Ya. Yang keempat. Konsekuensi dari syirik kecil adalah. Anna man mata ala syirkil asghar. فَمَوْضِعُ خِلَافِ. Orang yang meninggal dalam kondisi melakukan syirik kecil dan dia belum bertobat, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang statusnya. وَأَكْثَرَ عُلَمَاءِ أَنَّهُ دَخِلٌ تَحْتَ الْمَشِيَةِ. Sebagian besar ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang meninggal dalam kondisi syirik kecil, maka dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan diampuni ataukah tidak. Masih 50-50 lah ya. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah tidak akan ampuni. Tapi kalaupun Allah tidak mengampuni, maka dia tetap tidak kekal di neraka. Bedakan ya. Tidak diampuni di sini berarti apa? Tidak dihapuskan dosanya. Berarti dia berhak mendapatkan siksa di neraka. Berarti dosa itu masih ada di timbangan amalnya. Ya, kalau dosa itu dihapuskan, maka ya sudah, dosa itu hilang, di timbangan amal juga enggak ada. Ya, dosa tersebut. Tapi kalau tidak diampuni, berarti dosanya itu ada dan memberatkan timbangan amal buruknya. Sehingga dia bisa saja masuk neraka dulu. Kalau timbangan kebaikannya enggak cukup untuk mengimbangi dosa syirik kecil ini. Tapi nanti dia di neraka tetap tidak akan kekal. Karena dia melakukan syirik kecil, bukan syirik besar ya. Jadi tidak diampuni di sini, jangan kemudian tidak diampuni, oh kekal di neraka, tidak. Ya, tapi hanyalah dosa itu masih akan ada di situ dan besar. Ya. Seperti itu. Adapun dosa besar yang lain, maka para ulama sepakat bahwa dosa besar yang lain selain syirik, misalnya zina atau ghibah atau yang lain, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, Allah akan ampuni. Kalau berkehendak tidak ampuni, tidak akan diampuni, ya. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun mereka sepakat syirik asghar tidak sampai kekal di neraka. Yang kelima, annahu idza sahibul amali as-salihi abtala thawabahu kama firriya. Ya. Bahwa ketika pelakunya itu melakukan amal soleh, ya, yang tercampur dengan syirik kecil, maka dia akan terhapus pahalanya. Ya, seperti yang terjadi pada kasus seorang yang riya. Ya. Wa ka iradatil muslimi bi'amali salihi ad-dunya wahdaha. Begitu pula seorang muslim ketika beramal soleh hanya untuk dunia saja. Maka ini misalnya orang sedekah. Ya. Maka dia hanya ingin misalnya orang melakukan amal-amal baik lah gitu, yang seharusnya dia harusnya berpahala gitu ya, menolong orang lain dan lain sebagainya, tapi dia lakukan untuk dunia, ya, harusnya itu amal yang untuk Allah, tapi kok dia niatkan untuk dunia semata, maka ini syirik kecil dan dia tidak akan dapat pahala dari amalnya. Faedah, ada faedah tambahan di sini, yaitu anna syirka la ya'manuhu ahadun. Bahwasanya syirik itu tidak boleh ada yang merasa aman darinya seorang pun. Sekali lagi, tidak boleh ada orang yang merasa aman dari kesyirikan. Wah, syirik sekarang kan udah jarang ya. Saya jarang tuh, kita nggak usah belajar tauhid deh. Nah, kita aman kok dari syirik. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Wakana min du'ai Ibrahim alaihi salam kama qassallahu anhu wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Karena di antara doanya Nabi Ibrahim, siapa yang tidak kenal Nabi Ibrahim, ya, imamnya para ahli tauhid, ya, apa doa beliau yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, beliau berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala. Padahal beliaulah yang memimpin untuk menghancurkan berhala, ya. Memimpin kaumnya untuk ini hancurkan berhala. Tapi beliau masih takut. Jangan-jangan terjatuh dalam kesyirikan. Yang seperti ini saja takut, apalagi kita. Yang imannya jauh di bawah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi tidak boleh ada yang merasa aman. Kalau Nabi Ibrahim saja tidak aman, apalagi kita. Ya. Kemudian, pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi tentang syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Pembahasan selanjutnya tentang al-kufru. Ini juga pembatal atau perusak kalimat tauhid adalah kekufuran. Yang disebutkan tadi bahwa kufur itu lebih umum daripada syirik. Syirik itu hanya bagian dari kekufuran. Ya. Wa huwa qisman, dan kufur itu juga terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, yang pertama al-kufrul akbar, yaitu kufur akbar, kufur besar. Huwa takdzibun au istihlalun au istikbarun au i'rab au syak fi syai'in mimma ja'a bihi syara' al-mutahhar. Jadi yang namanya kufur akbar atau kufur besar adalah semisal takdzib, mendustakan. Ya, mendustakan ayat-ayat Allah, menganggap dusta. Ya, menganggap atau tidak percaya. Nah, ini kufur akbar. Kemudian istihlal, menganggap halal sesuatu yang jelas-jelas haram. Dia tahu itu haram, tapi dia anggap halal. Ya. Ini istihlal. Ya, jadi syaratnya dia harus tahu, dia tahu itu halal, betul-betul tahu dia itu haram, tapi dia anggap halal. Ini kufur juga, kufur akbar. Misalnya zina, ya, yang dulu pernah ramai ya. Zina, semua orang tahu itu haram, bahkan orang non-muslim pun tahu. Ya. Orang tahu itu haram, tapi dia anggap oh boleh. Kalau menurut saya boleh, nah, ini berarti kafir, ya, kufur akbar. Au istikbar atau sombong, menolak, ya, dia tidak mau menerima, ya, ini juga kufur. Au i'rad atau berpaling, ya, berpaling dari agama Allah, atau syak, ragu-ragu. Ya. Kenapa ragu-ragu termasuk kufur? Karena namanya iman, tauhid, akidah, itu i'tiqad jazim, keyakinan yang kuat. Nah, kalau itu tidak kuat, artinya ragu-ragu, meragukan sesuatu, misalnya meragukan satu kabar dalam Al-Quran ini, kayaknya saya ragu ini kabarnya benar, ini kufur akbar. Ya. Ya, jadi meragukan apa yang datang dalam syariat itu juga kufur. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 yang disebutkan di pengertian ini. Fal kufrul akbar yakunu bil i'tiqad wa yakunu aidha bil qawli wa yakunu kadzalika bil fi'li. Dan kekufuran ini, kufur besar ini boleh jadi terjadi hanya berdasarkan keyakinan atau juga boleh jadi berdasarkan perkataan, dari ngomong saja itu bisa kufur atau juga dari perbuatan. Ya. Walau lam yakun ma'a ayyi min huma i'tiqad. Walaupun ketika dia berkata atau berbuat tersebut tidak diiringi dengan keyakinan. Ya, jadi hati-hati, kufur itu tidak terbatas hanya pada keyakinan, tapi juga berkata sesuatu atau berbuat sesuatu juga bisa kufur walaupun tidak meyakininya. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tidak boleh membatasi kekufuran hanya pada keyakinan doang. Selama yakin enggak akan kufur, ini salah. Ya, karena bisa jatuh kufur pada perkataan ataupun perbuatan. Wa hukmuhu ka hukmi syirkil akbar. Dan hukumnya kufur akbar adalah seperti syirik akbar. Ya, konsekuensinya juga sama. Karena dia murtad, ya. Dia tidak boleh dinikahi, dia enggak dimandikan, dia kekal di neraka dan karena hukumnya hukum orang murtad. Walahu anwa'un katsirah ahammuha, dan dia ada beberapa macam. Ini penjabaran dari yang tadi. Yang pertama kufrul ingkar wat takdzib, yaitu kufur pengingkaran. Wa huwa ayyun kiral mukallaf syai'an min usuliddin aw ahkamihi aw akhbarihi tsabitati tsubutan qat'iyan. Yaitu ketika seorang mukallaf, seorang yang harusnya dia sudah paham, ya, sudah bisa membedakan baik dan buruk, sudah dikenai beban syariat, dia mengingkari sesuatu dari pokok-pokok agama atau hukum-hukum agama atau kabar-kabar berita yang jelas pasti dalam Al-Quran misalnya. Ya, dia mengingkari misalnya, oh, kisah Nuh itu nggak pernah ada, itu hanya dongeng. Nggak masuk, nggak ada buktinya mana banjir pada masih pada hidup misalnya. Oh, kisah Ibrahim itu nggak mungkin masuk ada orang masuk ke api nggak mati misalnya. Nah, dia mendustakan, sudah dia kufur akbar. Dan ada di Indonesia yang seperti itu ada. Ya, na'udzubillah. Kemudian kufur syak, kufur karena ragu. Wa huwa ayyataraddadal muslimu fi imanihi bi syai'in min usuliddin al-mujma' 'alaiha. Yaitu ketika seorang muslim ragu-ragu, maju mundur. Ya, dalam beriman dengan sesuatu yang merupakan pokok agama dan disepakati dalam agama. Ya, keimanan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, dia ragu. Keimanan bahwasanya ada hari akhir, dia ragu. Ada enggak ya hari akhir? Saya 50-50. Nah, ini kufur, ya, kafir. Aw la yajzam fi tasdiqihi fi khabarin aw hukmin thabitin ma'lumin min ad-din bid-darurah. Atau dia tidak betul-betul meyakini atau membenarkan dengan pasti kabar-kabar atau berita-berita atau hukum yang jelas diketahui dalam agama bid-darurah dengan pasti. Al-ma'lum min ad-din bid-darurah itu artinya sesuatu yang diketahui dengan pasti secara umum yang tidak mungkin orang itu tidak tahu. Misalnya apa? Wajibnya sholat. Ya. Kemudian haramnya zina. Dan lain sebagainya. Yang haramnya khamr, minuman keras. Ya. Yang ini bahkan enggak jangankan orang Islam, orang non-Islam saja tahu. Haramnya babi. Ya, bahkan ada apa ya, kayak semacam anekdot atau guyonan gitu ya. Bahwa ya haramnya syirik itu haramnya babi itu lebih jelas daripada haramnya syirik gitu ya, karena saking jelasnya haramnya babi. Hal yang seperti ini namanya ma'lum min ad-din bid-darurah, diketahui secara pasti secara umum yang tidak mungkin orang bodoh tentangnya. Maka orang yang ragu tidak mau membenarkan dengan keyakinan pasti, maka dia kafir. Kemudian yang ketiga kufrul imtina wal istikbar, yaitu kufur sombong dan menolak. Ya, wa huwa ay yusaddiqa bi usulil islami wa ahkamihi bi qalbihi wa lisanihi walakin yarfudul inqiyad bi jawarihihi li hukmin min ahkamihi istikbaran wa tarafu'an. Kufur imtina itu adalah dia membenarkan, hatinya itu membenarkan, ya, dalam hatinya membenarkan, lisannya juga membenarkan, tapi anggota badannya itu menolak untuk tunduk dengan syariat. Ya. Baik itu hukum atau yang lainnya. Contohnya orang yang meyakini bahwa dirinya sudah tidak wajib lagi melaksanakan sholat. Karena apa? Saya sudah level makrifat. Sudah level tinggi. Nggak perlu sholat lagi. Saya sudah nggak perlu menjalankan syariat. Ini kufur imtina atau istikbar. Ya, merasa dirinya tidak, dia tahu itu wajib, tapi buat orang lain aja. Ya. Buat yang levelnya masih rendah. Saya sudah enggak. Nah, itu berarti kufur istikbar atau imtina. Ya, dia mengakui, tapi anggota badan tidak mau melaksanakan. Wa yalhaqu bihadza tarku sholati tahawunan au kasalan. Dan kalau menurut penulis di sini, termasuk di dalamnya adalah meninggalkan sholat karena meremehkan. Dan karena malas, itu masuk dalam kufur akbar. Tapi perlu diingat di sini bahwa meninggalkan sholat karena malas itu ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan kufur akbar, ada yang mengatakan dosa besar namun tidak sampai kepada kafir. Ya, tidak sampai kafir. Yang kafir itu kalau dia tidak mengakui kewajiban sholat, itu kafir. Mau dia sholat ya, orang itu sholat nih. Tapi dia bilang, saya itu sholat, tapi saya enggak sebenarnya tahu, saya yakin bahwa saya sholat itu sebenarnya enggak wajib. Tapi saya sholat gitu ya. Kayak familiar gitu ya. Kayak pernah dengar gitu ya, bilang seperti itu ya. Ada yang mengatakan, saya sholat, tapi saya tidak yakin bahwa saya Allah itu mewajibkan sholat. Ini berarti mengingkari kewajiban sholat. Maka dia kafir, walaupun dia sholat. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban sholat yang merupakan al-ma'lum minad-din bid-darurah, sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama. Ya, tapi kalau orang meninggalkan sholat karena malas, maka ulama berbeda pendapat. Nah, yang diambil oleh penulis di sini adalah pendapat kafirnya. Orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas. Ya, ulama lain berpendapat tidak kafir kalau malas. Dia masih sholat nih, hanya kadang-kadang bolong. Nah, ini tidak kafir menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama lain, termasuk ulama beliau ini, Syekh Khalid Al-Musyayqi, adalah kafir. Termasuk juga Syekh bin Baz dan yang lainnya juga berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena malas. Yang keempat, kufur sab, ya, kufur karena mencela wal istihza, kufur karena mencaci dan mengolok-olok. Wa huwa ayasta'zi al-muslimu aw yasub syai'an min dinillah ta'ala mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah aw mimma ya'lamu huwa aw mimma ya'lamu huwa annahu min dinillah. Kufur yang keempat adalah kufur karena mencaci dan mengolok-olok, yaitu ketika seorang muslim ya mengolok-olok atau mencela sesuatu dari agama Allah yang merupakan ma'lum minad-din bid-darurah, yang merupakan hal yang diketahui secara pasti. Ya, dia mengolok-olok tentang daging babi misalnya. Ada seorang komikus misalnya. Ya, enggak tahu misalnya atau kenyataan ya. Ada seorang komikus, ya. Dia mengolok-olok haramnya babi. Dia punya babi gitu ya. Dipanasin gitu ya. Dia mengolok-olok panas, panas, neraka, neraka gitu. Ini kufur akbar. Ya, karena apa? Karena mengolok-olok sesuatu yang sudah pasti haramnya dalam agama. Au mimma ya'lamu huwa annahu min dinillah, atau dia tahu bahwa itu merupakan bagian dari agama. Artinya dia sudah tahu itu bagian dari agama tapi dia olok-olok. Ya, ini perlu diperhatikan karena supaya kita jangan kemudian menggebyah-uyah menjeneralisir dengan orang-orang yang misalnya mencela orang bercadar, mencela orang yang cingkrang. Mungkin saja dan sangat mungkin dia mencela itu karena dia menganggap itu bukan bagian dari agama, karena kebodohan dia. Ya, maka jangan kita kafirkan langsung orang yang misalnya mengejek nih, "Weh, kebanjiran, Bos." Orang yang cingkrang disebut kebanjiran, mengejek dia. Karena apa? Karena dia bodoh, enggak tahu kalau itu ternyata adalah syariat Islam. Dia mengejek orang yang misalnya ninja pakai jenggot misalnya misalnya diolok seperti kambing dan lain sebagainya. Nah, kalau dia yakin itu agama Allah tapi dia hina, nah itu kufur dia. Ya kalau dia karena kebodohan dia maka tidak otomatis kufur. Yang kelima, kufrul bughd, yaitu kufur kebencian. Wa huwa ayyakraha dinal Islam atau syai'an min dinil Islam li'annahu min dinillahi azza wa jalla. Kufur karena benci. Ketika dia membenci agama Allah atau membenci satu atau sebagian dari agama Islam karena dia tahu itu bagian dari agama Islam. Jadi bencinya karena memang itu Islam. Maka ini kufur. Maka ini juga sekaligus supaya diperhatikan bedanya dengan orang yang membenci misalnya poligami. Sebagai wanita enggak suka poligami. Ya. Tapi mereka benci bukan karena itu dari agama Allah. Ya, tapi karena ya enggak enak dipoligami gitu ya. Tapi mereka jangan kemudian divonis, ente benci syariat Allah, enggak. Ya, saya enggak suka aja dipoligami, tapi kalau ini ya saya tahu itu syariat Allah. Nah, misalnya orang misalnya selain poligami misalnya perang. Ya. Perang juga sama. Hati kita itu pasti sebagian orang ya, bukan kita ya. Sebagian orang mungkin ada yang dia ada ketidaksukaan. Mbok, kalau bisa jangan perang deh. Ya. Karena apa? Karena perang itu berarti ya dia siap kehilangan harta benda, kehilangan jiwa dan lain sebagainya. Tapi Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, ya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kalian diwajibkan perang walaupun itu tidak kalian sukai. Jadi kalian tidak suka di sini bukan karena itu agama Allah, tapi memang tabiatnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalian harus menjalankannya. Ya, jadi benci di sini adalah benci karena agama Allah. Karena itu bagian dari agama Allah, maka ini yang kufur. Kemudian yang selanjutnya adalah kufur i'rad. Kufur i'rad itu ada dua. Ya. Terus saya lihat dulu berapa halaman lagi nih ya. Terus sudah mau habis. Gak apa, saya selesaikan dulu lah, tinggal satu halaman ya. Kufur i'rad ada dua jenis. Kufur berpaling. Ya. Yang pertama i'rad al-mukaffir, yaitu kufur berpaling yang membuat kafir. Yaitu ketika seorang itu meninggalkan agama Allah dan berpaling dari agama Allah dengan hatinya. Dan lisannya dan anggota badannya. Ya. Atau dia meninggalkannya dengan anggota badannya, bersamaan dengan itu dia membenarkannya dengan hatinya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini kufur i'rad yang membuat kafir, yaitu ketika seorang itu tidak mau mengamalkan syariat. Ya, dia meninggalkan syariat Allah, berpaling hatinya. Saya enggak mau. Ya. Lisannya juga mengatakan dia enggak mau. Anggota badannya apalagi enggak mau menjalankan. Ya. Atau anggota badannya tidak mau menjalankan syariat Islam walaupun hatinya membenarkannya. Ya. Walaupun dia juga mengucapkan 25 syahadat, maka dia tetap kufur karena dia enggak mau berpaling. Ya. Tidak mengapa, mungkin kita lanjutkan di pertemuan mendatang karena saya kira tidak akan bisa selesai dalam beberapa menit ya. Sehingga insya Allah ini akan dilanjutkan di pertemuan mendatang. Mungkin kita masuk di sesi tanya jawab terlebih dahulu kali ya. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Ustaz, saya memiliki keluarga mayoritas non-Muslim. Dan opa adalah seorang pendeta. Sebelum meninggal, beliau pernah ke kampung dan mendengar saya mengaji. Katanya hatinya menjadi tenang mendengar tilawahku. Sebulan kemudian, beliau minta diajarkan syahadat. Dan 3 hari berikutnya, beliau meninggal. Apakah termasuk syirik asghar jika kita melantunkan tilawah dengan nada yang tenang? Dengan harapan keluarga kita yang Nasrani bisa merasakan kebenaran dari Al-Quran yang Allah turunkan ini. Ya, tentu tidak. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Ya, dan selama orang itu tidak meniatkan amalnya untuk orang, ya dia niatkan itu untuk Allah. Ya, orang membaguskan bacaan ketika dia melakukannya karena dia mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melakukan Al-Quran, untuk membaguskan bacaan Al-Quran, ya, dan itu bisa membuat orang lain kemudian lebih khusyuk, maka tidak masalah. Karena tujuannya bukan supaya diri dipuji, bukan untuk keuntungan dirinya sendiri, tapi semata-mata supaya untuk berdakwah, ya. Dan dia yang lebih tahu dan Allah lebih tahu tentang niatnya. Dan berdasarkan pertanyaan tadi, ya, insya Allah kita yakin bahwa saya itu bukan untuk kemudian supaya dia dipuji untuk kepentingan dirinya, tapi betul-betul ingin kebaikan kepada kakeknya ini, ya. Dan walhamdulillah, ya. Semoga dengan apa yang beliau lakukan, ya, karena untuk lillahi ta'ala, untuk berdakwah, kemudian menjadikan kakeknya ini masuk Islam, maka semoga dengan itu dia mendapat pahala yang luar biasa besar karena telah menyelamatkan seorang dari api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, yang selanjutnya Ustaz, saya penderita sakit kepala. Selama ini saya minum satu merek obat bebas dan cocok sekali. Sehingga kalau pusing terus minum obat itu pasti sembuh. Sudah ke dokter umum dan spesialis, dikasih obat tetap tidak sembuh. Apakah pemikiran saya kalau pusing minum obat merek tertentu itu pasti sembuh, termasuk kalimat kesyirikan? Dan bagaimana cara untuk merubah niat tetap minum obat tapi tidak mengandung kesyirikan? Jazakallahu khairan. Ya, berobat itu hukumnya mubah. Ya, berobat itu hukumnya mubah. Dan ketika seorang itu berobat kemudian dia sembuh, maka dia harus meyakini bahwasanya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menjadikan obat tersebut sebagai sebab kesembuhan. Ya, itu yang harus dia yakini. Ya, sehingga selama dia meyakini itu sebab, maka tidak masalah. Ya, karena memang Allah menjadikan penyakit itu ada obatnya. Dan kebetulan memang obat itulah obat dari penyakit tersebut. Ya kan? Pusing itu kan macam-macam ya. Pusing karena kolesterol, pusing karena migrain, karena vertigo, itu kan memang obatnya berbeda-beda. Ya, kondisi fisiologis manusia juga berbeda-beda. Sehingga kadangkala obat pun berbeda-beda. Ya, selama kita meyakini bahwa ini hanya sekedar karena cocok saja obatnya dengan kondisi tubuh saya. Ya. Dan Allah menjadikannya sebab kesembuhan saya, tidak masalah. Ya. Berarti kita akan menggunakan obat itu sama seperti yang lainnya, ya, pengobatan-pengobatan yang lainnya. Kalau misalnya kita memang merasa cocok dengan satu obat dengan seorang dokter, itu tidak masalah. Ya. Selama kita menjadikannya hanya sebagai sebab, tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Tidak mengatakan bahwa pasti sembuh. Nah, ini yang keliru. Kalau misalnya dikatakan pasti sembuh, tapi kita hanya katakan biasanya saya pakai obat ini sembuh, maka dia hanya menceritakan pengalaman saja. Ya, tapi memastikan kesembuhan tidak boleh. Dengan obat ini pasti sembuh, tidak boleh. Ya, karena kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang berkehendak. Ya, kalau memang sembuh terus, ya memang itulah kehendak Allah. Gitu ya, Allah menyembuhkan. Tapi mungkin saja satu saat minum obat itu tidak sembuh, sangat mungkin. Ya, sehingga tergantung keyakinan kita bahwa yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan obat itu hanyalah sebagai sebab saja yang Allah jadikan untuk kita, yang belum tentu dijadikan untuk orang lain. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan yang terakhir. Ya. Ustaz, bagaimana untuk mendakwai atau memberitahu orang tua yang masih melakukan kesyirikan seperti bermain keris, merawatnya dan memberikannya juga, serta terkait kepercayaan kepada hari-hari baik dalam melakukan suatu hajat, Ustaz? Ya. Jadi kalau dari pertanyaannya keris ya. Keris itu kadangkala ada yang orang menjadikannya sebagai koleksi. Kalau orang tahu akidah yang benar, dia boleh saja dia mengoleksi keris. Ya, tapi koleksi saja gitu. Oh, dia suka dengan misalnya? Ya, memang dia suka benda-benda antik misalnya. Tanpa meyakini keyakinan apapun boleh sebenarnya orang itu nyimpan keris, nyimpan perangko, sama dengan yang lain. Yang jadi masalah itu karena memang ada orang-orang yang nyimpan keris karena klenik. Karena ada bisa diisi ya, diisi khodam, diisi jin, diisi kesaktian, kemudian dijadikan jimat. Ini yang menjadi masalah, ya. Maka orang yang seperti itu kemudian dia juga meyakini hari-hari baik, hari-hari jelek, ya. Ya, ini perlu disadarkan ya, dengan tergantung orangnya. Orangnya ini kira-kira dengan sekedar dikasih tahu masuk atau enggak gitu ya. Orang ini lebih tua dari kita atau setara dengan kita ataukah lebih rendah dari kita, itu akan membedakan cara kita dalam mendakwainya. Kalau dia setara, misalnya sepupu nih. Nah, sepupu masih bisa dirangkul tuh kalau sepupu kan ya. Bisa diobrolin tuh, diajak ngobrol. Santai saja, enggak usah langsung ente. Nah, tapi diajak ngobrol aja. Itu buat apa sih kayak gitu tuh? Nah, diselidiki dulu. Oh, ini tuh saya nyimpen ini biar beruntung. Nah, baru kemudian masuk di situ, oh, masa sih bisa beruntung? Dalilnya apa ya? Gitu ya. Kan yang memberi keberuntungan siapa? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya Allah menurunkan dalil bahwa keris ini mendatangkan keberuntungan? Kan enggak. Ya, jadi semua keberuntungan itu harus ada dalilnya gitu ya. Semua keberkahan itu ada dalilnya gitu ya. Air hujan kita hujan-hujanan kenapa kita hujan-hujanan? Karena kita yakin itu berkah karena ada dalilnya. Ya. Air hujan itu mengandung berkah itu ada dalilnya. Dalam Al-Qur'an ada, dalam sunnah juga ada. Ya. Jadi setiap yang punya berkah, punya mendatangkan sesuatu yang manfaat, itu pasti ada dalilnya. Nah, kalau nggak ada dalilnya berarti dipertanyakan kan gitu. Ini salah satu di antara contoh kita berdakwah dengan logika dulu lah. Ya, sebelum kita masuk kepada dalil-dalil. Ya, nanti boleh masuk kepada dalil ya, dengan dia sudah mulai masuk, logikanya sudah mulai jalan, baru masuk dalil. Dan Islam juga melarang ya, kita katakan dalil Islam juga melarang loh seperti ini. Ada dalilnya nih, saya lihat ini. Enggak usah sok-sokan kita manu ya, langsung aja tunjukin. Oh ini, ya gitu ya. Ini ada hadisnya nih. Wah. Kalau perlu kitab sekalian bawa gitu ya. Jadi seperti itu, ya. Adapun orang yang lebih tua, ya caranya lain lagi gitu ya. Orang yang lebih tua ya berarti ya sama, mungkin bisa diajak ngobrol-ngobrol, tapi kita dengan lebih sopan gitu ya. Dengan Pak Lek misalnya, atau Pak D ini buat apa sih gitu ya. Oh gini-gini, dia akan jelasin. Kita ketika kita mendakwa itu, kita dengan redaksi bertanya. Oh gitu ya. Tapi kok saya kok penasaran Pak D ini dari mana ya? Kok maksudnya, saya kan tahunya kalau pernah saya dengar-dengar tuh di pengajian kalau berkah itu dari Allah ya. Pasti Allah tunjukkan ini yang berkah ini, yang enggak berkah ini gitu ya. Yang bisa memberi keberuntungan tuh yang ini gitu ya. Nah, kalau yang ini dari yang mana ya? Ada enggak gitu ya? Nah, itu dengan nada sopan, dengan bertanya. Ya, itu cara yang atau cara berdakwah dengan orang yang lebih tua adalah dengan menunjukkan bahwa kita tidak menggurui dia, tapi kita seolah-olah berguru padahal dia sebenarnya sedang kita berikan doktrin. Kita berikan cara berpikir kita supaya dia bisa masuk baru nanti ke dalil. Jadi intinya sama, ya. Jadikan mereka paham dan masukkan dalil di situ. Ya, barangkali itu yang bisa saya sarankan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya mungkin itu yang kita bahas pada sore hari ini, karena waktu yang terbatas kita belum bisa selesaikan tentang kufur ini ya. Sebenarnya tinggal satu halaman lagi, namun terlalu tanggung ya. Namun insya Allah kita besok sedikit membahas itu, kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang ibadah dan masuknya kesyirikan dalam ibadah kita. Ya, semoga Allah lindungi kita dari kesyirikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.